Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang telah lalu kita telah mengenal tentang tanah haram, sekilas tentang tanah haram, dan juga tentang miqat, baik miqat zaman atau miqat makan, tempat. Dan telah kita simpulkan dalam pembahasan yang telah lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya tanah yang haram di kota Mekah dan Madinah, di mana di situ ada hukum-hukum khusus yang harus kita perhatikan, dan ini termasuk bentuk mengagungkan syariat Allah, bentuk mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, seperti tidak bolehnya kita menebang pohon-pohon yang tumbuh di tanah haram, yang tumbuh dengan sendiri, bukan ditanam oleh manusia. Termasuk juga rerumputan hijau yang biasa menjadi makanan bagi hewan-hewan yang tinggal di tanah haram, tidak boleh kita cabut. Ya, demikian juga tidak boleh bagi kita untuk berburu di tanah haram. Tidak boleh pula bagi kita untuk mengambil luqatah, barang temuan tidak boleh kita ambil kecuali jika kita memang akan mencari siapa pemiliknya. Ya, bukan untuk kemudian dimiliki. Ya. Taib. Tetapi untuk dicari siapa pemiliknya. Ya. Ini terkait dengan tanah haram dan beberapa ahkam hukum yang terkait dengan itu. Adapun terkait dengan miqat, kemarin kita sudah mengetahui ya, miqat zaman, yaitu zaman waktu di mana kita disyariatkan untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Adapun untuk umroh, maka tidak ada waktu tertentu. Semua bulan di sepanjang tahun adalah waktu untuk umroh. Boleh umroh di bulan Muharram, boleh umroh di bulan Safar, ya, dan seterusnya. Dan ada kekhususan atau fadilah ihram atau umroh di bulan Ramadan. Itu memang ada keutamaan khusus dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umroh di bulan Ramadan itu kahajjati ma'i, seperti haji bersamaku. Ya, makanya banyak orang bersemangat untuk melakukan umroh pada bulan Ramadan karena sabda Nabi ini. Ya, seperti haji bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan yang telah kita ambil pada pelajaran yang telah lalu, umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Adapun miqat zaman, zaman bagi ibadah haji ini terbatas. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang tertentu. Bulan apa saja kemarin? Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Selain itu bukan miqat zaman bagi orang untuk melakukan ibadah haji. Ya. Baik. Adapun berikutnya yang ketiga adalah miqat makan. Yaitu tempat-tempat, batas-batas tempat yang Allah tetapkan, disitulah seorang memulai ibadah haji atau umroh. Jadi ada wilayah batas ya, yang mengelilingi tanah haram, jadi ada batas haram sendiri, kemudian lebih lebar lagi batas miqat. Ya, itu juga yang menetapkan Allah dan Rasul. Dari situ para jamaah haji atau jamaah umroh memulai ibadah haji dan umrohnya. Ya. Bagi orang-orang yang tinggal di Madinah atau yang datang melalui Madinah, ada tempat khusus yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Dzul Hulaifah. Ya, yang sekarang lebih terkenal dengan sebutan Abyar Ali. Abyar Ali. Ya. Atau Bir Ali. Ya. Ya. Hanya saja di situ ada cerita hurufat yang tidak benar. Kenapa disebut Bir Ali? Karena Ali bin Abi Thalib, beliau membunuh jin di situ katanya. Ya, tetapi ini hurufat. Ya itulah, kalau orang tidak mengerti, kadang hurufat-hurufat yang seperti ini juga mengganggu ibadah. Ya. Ya. Taib. Ini hurufat yang tersebar. Ala kulli hal, ini Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah atau yang melewati kota Madinah. Bagi penduduk Yaman ada tempat khusus yang dilewati oleh mereka ya, dari arah Yaman, yaitu Yalamlam. Ya. Bagi orang-orang Najd seperti Taif dan seterusnya, ada tempat yang ditetapkan sebagai miqat makan, yaitu mana? Qarnul Manazil, yang sekarang lebih terkenal dengan As-Sailul Kabir. As-Sailul Kabir. Ya. Bagi orang-orang Irak ada ya tempat yang ditetapkan sebagai miqat, yaitu Dhatu Irqin. Dhatu Irqin. Ya. Dan masih satu lagi, apa kemarin? Al-Juhfah. Al-Juhfah juga sebagai miqat. Ini wilayah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai batas ya, untuk seorang memulai ibadah haji dan umrohnya. Bagi orang yang tinggal di situ, maka mulai haji dan umrohnya di situ. Atau orang yang di luar, yakni jauh, maka mereka berjalan menuju miqat. Disitulah dia akan memulai. Adapun bagi orang yang tinggalnya di antara miqat dan tanah haram, ya, maka dia dari rumahnya. Ya, kalau rumah dia di antara Bir Ali dan Mekah, baik Bir Ali atau Dzul Hulaifah, jaraknya kan sekitar 420 kilo menuju kota Mekah. Baik, tentunya 420 kilo. Tentunya kan jarak yang luas, banyak rumah-rumah di antara itu. Orang kalau mau umroh atau haji, rumahnya di situ di antara Dzul Hulaifah dan Mekah, maka dia dari rumahnya. Disitulah dia mulai apa? Ya, ihram untuk haji atau umroh. Bagi penduduk Mekah, jika dia adalah berada di dalam wilayah haram, maka dia keluar dulu ke tanah halal, ya, ke tanah halal. Naam. Kalau sekarang ini ada beberapa batas-batas tanah halal dan haram. Ya, seperti ada daerah yang namanya terkenal dengan Masjid Aisyah, Nah, baik. Itu biasa orang melakukan ibadah umroh bagi penduduk Mekah. Ala kulli hal, ini pelajaran yang telah kita ambil pada pembahasan yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan ada sedikit gambaran tentang ibadah ini. Nah, jadi tidak seenaknya sendiri seorang memulai ibadah haji atau umroh. Ya. Ada waktu atau tempat di mana seorang memulai ibadah haji dan umroh. Tapi pelajaran kita kali ini, ya, ini masih muqaddimah lagi, tapi penting. Yaitu mengenal al-mahdzuratul ihram, mengenal al-mahdzuratul ihram, larangan-larangan ketika seorang telah ihram. Ya. Yeah. Larangan-larangan ketika seorang telah ihram, yakni larangan-larangan apa? Ketika seorang masuk melakukan ibadah umroh dan ibadah haji. Nah, al-mahdzur artinya al-mamnu', perkara yang terlarang. Yeah. Mahdzuratul ihram, yeah, artinya larangan-larangan dengan sebab ihram, yakni dengan sebab seorang masuk ibadah umroh atau apa? Haji. Untuk mempermudah pemahaman, ya, kalau dalam ibadah sholat ada istilah takbiratul ihram. Awal atau pembuka ibadah sholat adalah takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena takbir itu, dengan takbir itu menjadi haramlah perkara yang tadinya halal. Yang tadinya boleh makan ya sebelum sholat, dengan takbiratul ihram tidak boleh lagi makan. Yang tadinya boleh tertawa-tawa ya, dengan takbiratul ihram tidak boleh apa? Tertawa. Yang tadinya boleh lari-lari, jalan-jalan ya, dengan apa namanya takbiratul ihram tidak boleh berlari-lari, berjalan-jalan kecuali ya gerakan-gerakan yang memang diizinkan karena hajat. Ya, lagi sholat tiba-tiba di depannya ada apa? Ya, najis. Ternyata itu ada ompol anaknya yang sangat banyak. Enggak mungkin dia lanjutkan sholat di situ. Nah, tahu ada ompol di situ ya geserlah. Barang 2 langkah, 3 langkah. Ya. Ini gerakan-gerakan yang tidak membatalkan apa? Sholat. Ya. Atau bercakap-cakap yang tadinya sebelum sholat boleh bercakap-cakap, dengan takbiratul ihram menjadi haramlah. Faham ikhwan ya? Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan takbir itu menjadi haramlah apa-apa yang tadinya halal dilakukan sebelum sholat. Mirip dengan itu adalah ihram bagi orang yang melakukan ibadah haji dan apa? Umroh. Pembuka ibadah haji adalah ihram. Pembuka ibadah umroh juga namanya apa? Ihram. Iya. Apa itu ihram? Ya. Nanti akan kita ulang lagi pengertian ihram insyaallah. Ihram itu adalah niat memulai haji atau niat memulai umroh. Ini namanya ihram. Yakni sekarang saya mulai. Ya. Panjenengan dari Indonesia ya, naik pesawat sampai ke Madinah. Ya, beberapa hari di Madinah. Kemudian setelah itu siap-siap untuk umroh. Maka panjenengan segera dari hotel menuju ke Dzul Hulaifah atau Bir Ali tadi, yang jaraknya 11 kilo dari pusat kota Madinah. Di Bir Ali, panjenengan segera memakai baju ihram, atau boleh dipakai di hotel, tidak masalah. Memakai baju ihram, ya, tapi belum mulai ibadah apa? Haji dan umroh. Itu hanya sekedar pakaian saja, itu belum mulai. Ya. Sebagaimana panjenengan wudu, kemudian memakai baju untuk sholat, apakah dikatakan sudah sholat? Belum, sampai panjenengan mengucapkan Allahu Akbar. Demikian juga panjenengan memakai pakaian ihram dan seterusnya dari hotel atau mungkin di Abyar Ali di Dzul Hulaifah, belum dikatakan sebagai seorang yang muhrim mulai melakukan haji atau umroh sampai panjenengan mulai niat masuk ibadah umroh dan haji. Semua sudah siap dan panjenengan atau Anda sudah berada di miqat, maka di situ Anda mulai untuk melakukan ibadah apa? Ya. Haji dan umroh diniatkan dalam hatinya. Niat itu dalam hati, bukan dengan apa? Talaffuz. Tetapi disunahkan untuk mengucapkan ya, nusuk jenis ibadah yang dia akan lakukan. Ini bukan niat, tetapi ini bentuk dari manasik. labbaika umratan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk aku melakukan ibadah apa? Umrah. Atau labbaika hajjan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk melakukan haji. Kemudian setelah itu Anda berarti sudah masuk apa? Ya, ibadah haji dan umrah. Itulah ihram. Nah, dengan Anda mulai masuk ibadah haji dan masuk ibadah umrah, sejak itu menjadi haramlah perkara-perkara yang tadinya halal. Ya. Ya, ini ada perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab ihram. Sebagaimana tadi menjadi haram dengan sebab takbiratul ihram. Ya. Nah, ini perlu kita pelajari sekarang, apa saja yang diharamkan bagi orang yang haji dan umroh. Ya. Baik, kalau ini tidak mengerti ya sudah, nah. Ya, hal-hal yang diharamkan dilanggar saja, nah ya. Naam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Sekarang kita akan sebutkan hal-hal yang dilarang dengan sebab ihram. Al-awwalu yang pertama adalah akhdhus sya'r, mengambil rambut. Ya. Mengambil rambut ini maknanya luas. Cukur, taib. Rambut kepala berarti. Atau rambut-rambut yang lain, rambut ketiak, ya bulu kemaluan, ya. Atau rambut-rambut yang muncul di dada, nah ya. Taib. Nah, kalau orang Indonesia jarang rambutnya keluar di dada, ya. Orang Pakistan dan seterusnya, masya Allah, ya lebat itu, nah ya. Taib. Dan semisalnya, ini rambut-rambut ini tidak boleh dia apa? Diambil ketika seorang melakukan haji dan umroh. Begitu masuk, tidak boleh. Ya. Wabillahi taufiknya. Makanya termasuk yang disukai, disunahkan sebelum seorang melakukan ibadah haji atau umroh sudah dibersihkan dulu yang perlu dibersihkan. Bulu ketiak dibuang semuanya, ya. Agar jangan ketika umroh sambil apa namanya? Ya, nyabuti namanya. Ya. Baik. Nah, kumis dirapikan, ya kan. Baik. Agar tidak sambil umroh, sambil melintir-melintir, tahu-tahu apa? Cabut, ya. Ini rambut yang keluar di hidung juga mungkin dirapikan dulu di agar tidak ada yang panjang-panjang kemudian, ya. Ya. Berarti jenggot juga ya, Tat. Nah, dirapikan ya, nah, dikerok, nah. Oh tidak, ini lain masalah ini, nah, ya. Kalau masalah jenggot, baik dalam keadaan umroh atau tidak, ihram atau tidak, kita diperintahkan untuk memeliharanya, ya. Kita membiarkannya tumbuh, ya. Baik, bagi yang tumbuh, bagi yang tidak memang, ya. Itulah pemberian Allah kepada antum. Ada sebagian yang tidak tumbuh, ya kan? Yang tumbuh, alhamdulillah. Apalagi panjang, subhanallah. Ya, taib. Banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Ya. Jangan ditutup mata kita dari hadis-hadis ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Ahfush syawarib wa auful luha auliha. Suruh kita membiarkan lihya ini apa namanya tumbuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, waffiru, biarkan tebal. Biarkan apa namanya? Tumbuh. Ya. Dan seterusnya. Hadis-hadis dengan lafaz yang berbeda ini semuanya menunjukkan perintah untuk kita membiarkan jenggot kita ini apa namanya? Tumbuh. Bukan hanya ucapan saja, tetapi Nabi SAW juga contohkan dengan perbuatan beliau. Belum pernah Nabi SAW memendekkan rambut beliau salawatullahi wasalamu alaihi, jenggot yakni. Apalagi kemudian mencukurnya, mengeroknya, tidak pernah. Tidak ada riwayat sedikit pun Nabi SAW merapikan dan mengerok jenggotnya tidak. Bahkan yang ada adalah beliau membiarkan apa? Lihyah beliau yang demikian lebat. Saking lebatnya kelihatan dari belakang. Ya. Orang yang sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, madza taqulu?" Ya. Qabla al-Fatihah, yani ba'da takbiratul ihram. "Ya Rasulullah, apa yang engkau baca sesudah takbiratul ihram, sebelum al-Fatihah?" Ya. Kalau sholat jahriyah, setelah takbir kan ada jeda diem. Kemudian setelah itu baru al-Fatihah. Nah, ini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau baca apa setelah takbir?" Kemudian Rasul mengatakan, "Dari mana kalian tahu saya membaca sesuatu?" Ya. Kata para sahabat, "Bittirabi lihyatika," dengan goncangan lihyahmu yang kelihatan dari belakang. Ya. Nah, namanya bergoncangan berarti mesti mengucapkan sesuatu. Ini juga dalil bahwasanya yang namanya sholat itu dibaca, bukan dibatin. Ya. Takbir, ya, gerakan tok, Allah Akbarnya mana? Batin. Ya. Lu kok enggak baca Al-Fatihah? Nah, sudah baca di mana? Hati. Oh enggak, baca. Ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca. Membaca itu dengan lisan. Ya. Baik. Al-muhim di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau shalawatullahi wasalamuhu alaihi beliau memerintahkan kita untuk membiarkan lihyah kita dan beliau sendiri juga apa namanya yang memelihara lihyah beliau dan ini adalah mahkota bagi kaum laki-laki waman halaqahu faqad tashabbaha bin nisa barang siapa yang menggundulnya mencukurnya tashabbaha bin nisa dia telah menyerupai kaum apa namanya wanita. Maka antum tidak akan bisa bedakan antara orang yang terutama kalau sudah tua renta, sudah kakek-kakek, ya kalau ada kakek-kakek yang jenggotnya dicukur, ya kan, dengan nenek-nenek yang juga sama dijejerkan sama, tidak bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan, ya, ya, ya semuanya sudah keriput, ya kan, sudah kayak gini sudah, nah, ya matanya masuk ke dalam cekung, ya kan, ya semuanya sudah sungai-sungai ada di mana pipinya. Ada di batuknya, jidatnya namanya. Jadi lah ya tabayan tidak jelas di situ mana laki-laki dan perempuan. Tapi beda kalau memakai jenggot putih, subhanallah, semakin berwibawa. Ya, semakin berwibawa. Bahkan yang namanya jenggot itu adalah sunnatul anbiya war rusul. Sunnahnya para nabi dan rasul. Antum bisa melihat dalam surah Thaha bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya, yang ketika beliau dipanggil oleh Allah Azza wa Jal untuk diturunkan Taurat kepada beliau ternyata kaumnya ketika ditinggalkan terfitnah dengan Samiri ya, menyembah patung sapi ya. Taib. Ketika datang Nabi Musa beliau marah kepada saudaranya Harun ya. Terus, kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah, disitulah Nabi Musa menarik jenggotnya siapa? Harun. Nah, dalil bahasanya para nabi dan para rasul apa memakai jenggot. Nah. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Tidakkah kita suka mencontoh nabi kita dan para nabi dan rasul? Masa malu kita mencontoh nabi dan rasul? Nah. Di mana keberanian kita? Ya. Baik. Wabillahi taufik. Ya. Kan demikian. Sekarang orang mencontoh apa namanya orang-orang fasik saja tidak malu. Ya. Mencontoh orang fasik tidak malu. Para wanita-wanita yang mutabarrijat, para wanita yang menghiasi dirinya, ya, tidak punya bahan untuk membuat baju sampai masih ada yang terbuka. Nah. Ya. Taib. Atau mungkin para laki-laki yang suka meniru para pemain sepak bola dengan apa namanya ya celana di atas lutut ya taib. Bangga untuk mencontoh ya kalau pemain dulu saya masih ingat ya kan pemain sekarang sudah tidak tahu nah, ya. Walaupun saya tidak suka bola nah, tapi banyak orang yang kenal dengan para apa namanya, ya, pemain bola dan ditiru. Siapa itu nama? Ada Pele, ya kan? Ada apa lagi itu? Nah, Subhanallah, nah, apa Maradona, ya? Nah, ya, ya, sampai dia pakai anting-anting sebelah di apa namanya, telinganya ditiru juga, gaya jalannya. Berani dan suka bangga mencontoh mereka. Lah kita sebagai seorang muslim, maka tidak, masa tidak suka dan tidak senang ketika meniru Nabi kita SAW. Ya. Nah, saya suka memakai sarung di atas mata kaki. Nuhibbuhu dzalik, kita mencintai itu dan kita mengharapkan pahala dari sisi Allah. Ya. Walaupun orang mengatakan cingkrang, ya, atau apa namanya, dari sawah, kebanjiran, apa dia tidak ingat Rasul itu seperti itu? Nah, kalau yang lewat di hadapan Anda adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Anda akan berani mengatakan itu, ya Rasulullah? Nah, berani? Nah, tidak, ikhwan, saya melakukan itu, ya, karena saya mencontoh Rasul. Bukan mode, bukan tren, ya, ya, yang bisa berubah kapan saja. Tidak. Saya melakukan itu adalah mahabbatan li syariatillah subhanahu wa ta'ala, karena cinta kepada syariat Allah. Ya. Nah, ini kita jadi panjang lebar di situ. Tidak akan selesai pembahasan haji ini. Nah, ya. Baiklah, Pak Syekhwan. Mudah-mudahan bisa selesai suatu saat. Ya. Ya. Nah, ini larangan yang pertama dari larangan ihram, yaitu mengambil apa tadi? Rambut. Rambut ini semuanya. Ya. Apakah rambut kepala, rambut atau nanya, ya, kumis, rambut ketiak, kemaluan, ya kan, rambut yang muncul di dada dan seterusnya. Termasuk juga apa? Lihyah. Ya. Termasuk lihyah. Dan khusus untuk lihyah, ini bukan hanya ketika ihram, tetapi termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membiarkannya apa, tumbuh. Ya, bagi yang mungkin belum bisa melakukan, janganlah seorang kemudian sampai mengumpulkan beberapa kejelekan, dua kejelekan. Dia tidak bisa melakukan, ditambah kejelekan yang lain apa, menghina sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini berbahaya. Ya, wabillahi taufik. Berusahalah untuk kita bisa, dan tidak akan ada orang yang sengsara dan rugi. Wallahi, tidak akan ada yang sengsara dan rugi ketika seorang berpegang dengan apa, ajaran Nabi SAW. Tidak. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Nah. Ya. Saya bacakan ucapan Syekh Muhammad Al-Amin Asyinqiti rahimahullah di dalam kitab Adwa'ul Bayan. Ya. Ucapan yang menyentuh, ya, yakni sangat bermanfaat di sini. Kita baca dengan ucapan, atau kita tutup pembahasannya dengan ucapan Syekh Muhammad Al-Amin Syengkiti dalam Adwa'ul Bayan, ketika beliau menjelaskan kisah Nabi Musa dan Harun tadi yang saya singgung. Beliau mengatakan terkait dengan masalah lihyah, jenggot. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam kastal lihyah wa huwa ajmalul khalq wa ahsanuhum suratan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebat jenggot beliau, dan beliau adalah makhluk yang paling jamil, yang paling indah, paling gagah. Wa ahsanuhum suratan, dan yang paling bagus bentuknya. Ya. Tidaklah Allah memilihkan untuk nabinya kecuali yang terbaik. Ya. Ya. Para nabi, para rasul seperti itu. Kemudian berkata lagi, kata Syekh Syengkiti, warrijal alladzina akhadhu kunuza Kisra wa Qaisar wadanat lahum masyariqul ard wa magharibuha laisa fihim haliqun. Dan para sahabat, para tabi'in, dan para pejuang Islam yang dulu melumpuhkan dan menguasai perbendaharaan Mesir, perbendaharaan Romawi, ya, dan Persia, yang menguasai perbendaharaan Romawi dan Persia dan menumbangkan dua kerajaan adidaya ketika itu, kemudian tunduk kepada kaum muslimin timur dan barat, para pejuang itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang halik menggundul, mencukur lihyah mereka. Para pejuang Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau di hadapan kita, ya, rombongan para sahabat, para tabiin, malu kaum muslimin saat ini. Ya. Beda sekali. Ya. Ya. Dan yang menguasai Kisra, Kunuz, Kisra, wal Kaisar adalah mereka ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang halik. Dan pertolongan Allah datang kepada mereka di antara sebabnya adalah tamassukuhum bisunnah. Ya. Kuatnya mereka dalam memegang sunnah. Ya. Pertolongan Allah datang kepada mereka. Wabillahi taufik. Ini yang pertama dari larangan-larangan ihram. Atsani yang kedua, ya. Larangan ihram yang kedua adalah taqlimul adfar. Menggunting kuku. Naam, baik kuku di tangan atau kuku-kuku kaki. Ada kuku yang lain? Tidak ada ya? Nah, ya. Hanya kuku tangan dan kuku apa? Kaki. Nah. Ya. Makanya disunnahkan sebelum ihram gunting semuanya. Gunting semuanya. Diketoki kabeh. Ya. Kuku kaki, kuku tangan. Taib. Sehingga selama haji dan umroh tidak kemudian apa sibuk ya. Nah, gunting kuku dan gunting kaki, bersihkan semuanya. Nah, wabillahi taufik. Nah, di antara dalilnya atau sebelumnya ya, saya bacakan ijma, penukilan ijma oleh Ibnul Munzir rahimahullah dalam kitabnya Al-Ijma. Berkata Ibnul Munzir, wa ajma'u ala annal muhrim mamnu'un min akhdhi adfarihi. Dan telah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang muhrim, yakni telah masuk ihram, masuk ibadah haji dan apa? Umrah, mamnu', haram bagi mereka min akhdhi adfarihi, untuk mengambil kuku-kukunya. Ini penukilan ijma' oleh Ibnul Munzir. Dalil dari Al-Quran beserta tafsirnya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir ayat 29 dari surat Al-Hajj. Ini dalil dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang ibadah haji dan seterusnya, ya, beliau mengatakan, Allah mengatakan, ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَسَهُمْ ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَسَهُمْ. Kemudian hendaknya mereka, orang melakukan ibadah haji, membersihkan diri mereka dari kotoran-kotoran. Tafasahum. Dari kotoran-kotoran yang ada pada mereka. Apa tafsiran kotoran-kotoran itu? Ya. Qala Ali ibn Abi Talhah an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan beliau adalah ahli tafsir. Pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas, sepupunya Nabi ini, orang yang faqih dalam agama dan orang yang ahli dalam tafsir. Dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Dan beliau menafsirkan ayat ini, yang dimaksud firman Allah ini adalah seorang setelah selesai ibadah haji dan umrah, ya, untuk menggundul apa namanya? Ya, kepalanya, kemudian memakai kembali apa namanya, ya, baju, dan menggunting kukunya. Yakni menggunting kuku itu setelah selesai ibadah apa? Haji. Yakni ketika haji dan umroh berarti tidak apa? Boleh. Sebagaimana menggundul tidak boleh ketika haji, memakai baju juga tidak boleh ketika apa? Haji. Demikian juga apa namanya? Menggunting kuku-kukunya. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas. Wa hakadza rawa Atha wa Mujahid anhu. Demikian pula diriwayatkan dari Atha dan juga Mujahid, semuanya dari Ibnu Abbas. juga dari Ikrimah dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Naam rahimahumullah al-jami'. Ya. Jadi ini ayat ya di dalam surah Al-Hajj ayat 29. Termasuk yang dijadikan dalil bahwasanya tidak boleh kita menggunting kuku adalah hadis yang terkait dengan orang yang akan kurban. Kita yang ada di negeri kita ini di Indonesia yang tidak dan belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji dan kemudian Allah mudahkan kita untuk kurban, itu ada sunnah yang banyak dilupakan karena mungkin banyak manusia belum tahu, yaitu ketika kita sudah berniat untuk kurban ya, dan masuk bulan apa? Dzulhijjah, berarti sejak tanggal 1 kita tidak atau disyaratkan untuk tidak menggunting apa? Kuku, dibiarkan sampai nanti kemudian menyembelih, sampai nanti kemudian apa? Menyembelih. Kata Nabi SAW, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahi, kemudian salah seorang di antara kalian telah berniat untuk menyembelih. Ini khusus bagi yang akan menyembelih, yang akan korban. Adapun keluarganya itu tidak. Ya. Fal yumsik an sya'rihi wa altharihi, hendaknya dia menahan diri dari mengambil rambutnya dan apa? Ya, kuku-kukunya. Ya. Ini bagi orang yang akan yang menyembelih dan telah masuk bulan Dzulhijjah dan itu adalah bulan haji. Kemudian sisi pendalilannya, wal muhrim aula bihadzal man', orang yang sedang muhrim ihram ini lebih-lebih lagi. Ini orang yang tidak ihram saja ya, termasuk di antara syariatnya adalah untuk tidak memotong kukunya, apalagi mereka yang berada di Makkah ya, Masyairil Haram, sedang melakukan ibadah apa? Haji atau umrah. Bisa difahami ikhwan? Ini larangan yang kedua, yaitu mengambil kuku. Ada permasalahan yang disebut oleh para ulama, yakni seandainya ya di tengah-tengah ibadah umroh itu ada kuku yang apa namanya, apa sudah ya apa istilahnya namanya, terkelupas, ayolah, nah, terkelupas. Nah, kalau dibiarkan tambah parah, kadang menyakitkan, mengganggu. Nah, boleh tidak saya buang? Nah, jawabnya boleh, silahkan dibuang. Wala syai'a alaihi, dan tidak ada apapun, tidak ada dosa, tidak ada kafarah. Ini sesuatu yang mengganggu. Nah, ya. Kita tidak memotong sendiri, tapi dia sudah terkelupas, ya, harus kita buang sekaligus. Atau mungkin ada rambut yang sangat mengganggu. Nah, ya. Taib. Taib, tiba-tiba idepnya itu ada yang panjang sekali, ngelewer itu kan misalnya. Kan, ya, kan. Wah, ini kok idep mengganggu sekali, nah, misalnya. Nah, ya. Tapi kan tidak ada, seandainya ada yang demikian mengganggu mata dan seterusnya, ya kan? Ya, baik. Ya. Ini keluar di luar tabiat, ya. Keluar di luar apa namanya tabiat. Ya. Maka juga tidak mengapa, insya Allah Taala. Ya. Nah, ini terkait dengan larangan yang kedua, yaitu apa? Taqlimul adfar. Kemudian yang ketiga, ya. Nah, larangan yang ketiga adalah at-thayyib, wangi-wangian, parfum, ya, minyak wangi. Ya, thayyib. Dilarang bagi orang yang muhrim, yakni orang melakukan ibadah haji dan umroh, untuk memakai minyak wangi. Ya. Baik di badannya atau di pakaiannya, ya, rambutnya itu tidak boleh. Orang sudah masuk kepada ibadah haji umroh sudah, ya, sampai 10 hari atau mungkin 15 hari seperti itu, tidak boleh menyentuh apa namanya, ya, minyak. Ya, baik. Jadi betul-betul luar biasa. Kita itu, ya, betul-betul menghinakan diri di hadapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak pandang dulu itu presiden. Tidak pandang dulu itu gubernur. Tidak pandang dulu dia tukang becak dan tukang sapu. Kalau sudah di Arafah sama semuanya. Wallahi. Nah, yang gubernur ya tidur di tanah, ya. Yang presiden ya tidur di kolong jembatan. Betul seperti itu. Nah, ya. Capek duduk. Ya. Ya. Baik, dalam keadaan keringat, keluar. Dalam keadaan panas. Dalam keadaan taib. Kain ihram mungkin sudah penuh dengan debu. Ya, mungkin tanah juga mengenai badannya. Ya. Ya, pemandangan yang luar biasa. Ya. Menunjukkan bahwasanya manusia itu sama di hadapan Allah. Hendaknya seorang tersadar, oh ternyata seperti ini saya. Ya. Saya seperti ini. Nah. Ya. Nah. Wabillahi taufik. Bahkan mungkin tukang becak itu lebih tampak ibadahnya karena sudah terbiasa berkeringat, ya, mengontel apa namanya becak di Arafah luar biasa, nam, panasan, mengangkat tangan berdoa, nam, ya, kuat berjam-jam. Ini pejabat, nam, baru kena panas langsung glosor istirahat, nam, labas tak masalah, nam, ya, istirahat, nam. Nah, kita yang mungkin selama ini wah saya kaya namanya. Kalau sudah di sana luar biasa. Nah. Nah, tidak boleh kita memakai minyak wangi walaupun bisa membeli minyak wangi yang mahal sekalipun. Tidak bisa, Anda tidak bisa. Kok duitmu akeh sakeh-akeh apa? Kalau memang sudah haji dan umroh tidak boleh Anda pakai apa? Minyak. Nah, tidak boleh. Apa hikmahnya? Taib. Insya Allah kita akan sebutkan nanti dari kalam Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, kita lanjutkan dulu dalil. Di antara dalil yang menunjukkan tidak bolehnya kita memakai minyak adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan la talbasu minas siyabi syai'an massahu za'faron aw wars. Dan janganlah kalian memakai pakaian-pakaian ihram yang telah tersentuh dengan za'faron. Za'faron itu minyak. Ya, minyak wangi dan berwarna. Awars juga semakna dengan itu. Ya. Wars ini adalah tip. Jenis-jenis tumbuhan yang mengeluarkan bau yang wangi. Ya. Taib. Ini diantara dalil yang melarang kita memakai apa? Ya, minyak wangi. Baik pada baju, kalau ini baju tadi, badan juga demikian. Dalil yang kedua adalah hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan kana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa waqasat hunaqatuhu wa huwa muhrimun famat. Ada sebuah kejadian di Haji Wada. Seorang bersama dengan Nabi SAW, dia sedang naik onta. Tiba-tiba orang ini jatuh, terinjak oleh ontanya. Ya. Kalau tidak salah bagian tengkuknya atau lehernya, famat, dia pun apa? Meninggal. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Iqsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan juga sidr daun bidara. Ya. Wa kafinuhu fi saubai, dan kafanilah dia dengan menggunakan dua kain ihram yang sedang dia pakai. Wala tumissuhu bitayyib, jangan dia diberi minyak wangi. Padahal yang namanya jenazah kalau di apa namanya? Kita mandikan setelah itu kita kasih apa? Berbagai macam minyak wangi. Minyak wangi apa yang ada? Tidak harus minyak duyung, ya kan? Semua minyak wangi yang ada yang mungkin beri, nah. Ya. Baik. Apa yang mungkin? Nah. Bahkan jika perlu kain kafannya dikasih asap yang apa namanya? Bukhur, ya, kayu baharu itu ya. Yang bisa menimbulkan bau wangi. Labas enggak masalah, nah. Ini semuanya untuk kebaikan mayit. Wala tuhammiru ra'sahu, jangan pula kalian tutup kepalanya. Ini khusus bagi orang yang meninggal dalam keadaan apa? Ihram. Tidak dikasih wangi-wangian jenazahnya. Ya. Tidak pula ditutup apa? kepalanya, dimakamkan dalam keadaan dikafani namun kepalanya terbuka. Kata Nabi SAW, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian, karena sungguh dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Dari hadis yang pertama tadi, ya hadis Ibnu Umar dan kisah sahabat yang terinjak onta ini, yakni hadis Ibnu Abbas, diambil kesimpulan tidak bolehnya seorang memakai apa namanya minyak wangi ketika dia masuk ke dalam ibadah haji atau umroh, baik badannya, kepalanya, atau apa, bajunya, tidak boleh. Wabillahi taufik. Namun bagi orang yang belum ihram itu boleh memakai apa namanya minyak khusus pada badannya. Ini penting. Termasuk sunnah sebelum mulai ihram boleh memakai minyak di kepalanya, minyak wangi badannya, tapi hanya badannya. Adapun kain ihram tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya. Dalilnya adalah ya, hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh aku ya utayyib memberikan minyak pada Nabi SAW, ini pada badan beliau, ketika beliau akan ihram. Jadi ketika beliau akan ihram, Aisyah memberikan minyak wangi pada atau minyak pada siapa? Nabi SAW. Demikian pula setelah tahallul, Aisyah yang memberikan apa? Minyak. Sebenarnya bisa saja Nabi sendiri, ya kan? Bisa saja. Yani boleh bagi kita untuk al-muhim, sebelum kita ihram kita pakai minyak, taib, kemudian baru kita pakai apa namanya baju ihram. Baju ihram tidak boleh diberi apa minyak. Dan Nabi pun bisa melakukan sendiri. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini menunjukkan husnul muasyarah, ya, baiknya muasyarah beliau dengan siapa? Ya, keluarga beliau, istri beliau. Ya. Nah, ini juga nasihat bagi kaum wanita untuk ya, memperhatikan juga apa namanya suaminya dan seterusnya. Taib, ini sedang i'tikaf ikhwan ya. Ya. Taib. Lanjutkan i'tikaf. Nah, ya. Taib. Jadi ketika ihram tidak boleh memakai apa? Minyak. Baik pada badannya atau bajunya. Adapun sebelum ihram boleh memakai hanya pada apa? Badannya. Ya. Taib. Saya akan bacakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Syarhul Mumti' terkait dengan masalah hikmah tidak bolehnya kita memakai apa namanya at-tib. Baik, ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, wal hikmatu min tahrimi at-tib 'alal muhrim anna at-tib yu'til insan naswah wa rubbama yuharriku syahwatahu wa yalhab gharizatahu. Hikmah diharamkannya minyak wangi karena minyak wangi itu kadang dan seringnya menimbulkan apa namanya ya ya taib, kekuatan tersendiri naiknya syahwah ya taib, kemudian juga yang semacam dengan itu, sehingga muncullah fitnah ya, fitnah ya. Padahal kita dilarang di dalam ibadah haji untuk yang seperti itu ya, ucapan-ucapan yang kotor, al-jima' dan yang semisalnya. Allah mengatakan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj ya. Maka ketika melakukan ibadah haji tidak boleh seorang melakukan rafath. Rafath yakni al-jima' dan mukaddimahnya semuanya, juga ucapan-ucapan yang menjurus ke situ. Nah, ya. Baik. Dan kalau seorang memakai minyak wangi dan seterusnya, qad yuharrik, bisa apa namanya? Ya, menggerakkan syahwahnya dan seterusnya. Sehingga ini diantara hikmah yang apa namanya bisa diambil dari diharamkannya apa? Diharamkannya memakai minyak wangi. Naam. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini larangan yang ketiga. Dan larangan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih di antaranya 9 larangan. Ya, kita sudah masuk pada larangan yang ketiga. Sekarang kita masuk pada larangan yang keempat, ar-rabi'. Larangan yang keempat adalah menutup kepala ya, atau wajah dengan sesuatu yang menempel ya, seperti imamah, maka imamah ya, atau kolansuah, peci ya, atau songkok ya, yang menempel tentunya ya, atau pakai apa itu yang kayak ini ninja apa itu ya, itu menutup ya hanya muka matanya saja yang kelihatan, apa itu namanya, hah? Ya al-muhim, nah, menutup kepala yang menempel, nah ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis la yalbasul kumus walal amaim, tidak boleh seorang memakai gamis yakni pakaian walal amaim dan juga apa amaim ya, imamah ya, juga dalilnya hadis tadi ya, laki-laki yang apa jatuh dari unta, wa qasathu naqatuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tuhammiru ra'sahu wala wajhahu, jangan kalian tutup kepalanya dan wajahnya, kafanilah dalam keadaan kepala dan wajah orang ini terbuka, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian, karena sungguh dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah ya, seorang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan akhir kematiannya, dan ketika dibangkitkan tampak apa yang dulu dilakukan di dunia. Orang yang mati syahid dalam peperangan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mengeluarkan darah. Warnanya launu launud dam. Warnanya adalah warna apa? Darah. Kemudian apa? Raihahnya, baunya adalah raihatul misk. Bau misik. Ya. Nah. Kembali pada pembahasan. Yang keempat ini, larangan yang keempat adalah dilarangnya seorang memakai penutup apa? Kepala. Yang menempel dengan kepalanya. Adapun kalau menutupi kepala dan tidak menempel, seperti misalnya memakai payung, kan menutup kepala juga ya kan, pakai payung ya kan. Taib. Atau memakai mobil ya kan. Pakai mobil, ya, mungkin ada orang yang hulu, bisa jadi, ya, mobil dibuka atapnya, nah, ya, ya, dan kita saksikan itu ada, nah, tapi tidak tahu apakah itu karena hulu atau karena memang tidak punya mobil yang ada atapnya. Ya, di musim haji itu ada bis-bis yang atasnya itu tidak ada atapnya sudah, nah, ya, ya, dibuang atapnya, nah, ya, ya, tidak tahu apakah itu keyakinan, ya, kan, atau mungkin karena mobilnya kayak gitu, nah, ya, tapi ada, nah, ya, ya, artinya ada kemungkinan mbok-mbokan ya kan. Kalau-kalau ada orang yang dia saking apa namanya ya kan, ya tidak pahamnya nah, sampai enggak boleh memakai payung, enggak boleh memakai apa namanya penutup. Ya. Boleh seorang memakai payung, boleh seorang berteduh di bawah pohon, boleh seorang berteduh di atap mobil, boleh seorang apa namanya ada mungkin sajadah atau apa karena saking panasnya dia apa namanya ya dia gunakan untuk menutupi namanya, atau mungkin tenda ya, dia di bawah tenda ya selama melakukan ibadah haji dan umroh, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, ketika beliau melempar jumrah Aqabah, ada sahabat yang menaungi beliau dengan menggunakan saub, menggunakan kain. Ya. Taib. Para sahabat tidak rela Nabi SAW, yani ingin berkhidmah kepada beliau, maka beliau dinaungi. Ya. Beliau melempar jumrah dan ada sahabat yang menaunginya. Sebagaimana pula ketika beliau melakukan ibadah haji, beliau masuk ke sebuah kubah, yakni seperti tenda yang telah disiapkan oleh para sahabat. Beliau masuk ke dalamnya. Ya. Berarti boleh berteduh. Ya. Menutup kepala dengan sesuatu yang tidak apa namanya menempel. Nah, wabillahi taufik. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ya, taib, silahkan pakai apa saja. Ya. Nah, pakai jaket silahkan, pakai ya. Yang tidak boleh hanya wajah dan tangan, ini tidak boleh memakai kaos apa? Tangan. Ya. Bagi wanita yang sedang apa? Ihram, tidak boleh menutup wajah dengan cadar yang menempel, adapun menutup dengan apa namanya? Baju, ya. Ya. Misalnya ada kaum laki-laki dan dia tutup dengan apa namanya? Bajunya, nah, labas tidak masalah, atau dia punya kain untuk menutupnya, seperti itu tidak masalah. Ya, yang dilarang adalah menggunakan apa? Ya, niqab atau burquk, ya, cadar yang dijahit di sini, namanya, memang menempel langsung atau diikatkan seperti itu. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ketika apa namanya haji, ya, ketika haji dan umroh. Ya, adapun di luar itu, ya memang inilah pakaian kaum wanita. Nah, ya. Taib, terlepas dari perbedaan pendapat, ya, apakah wajah itu aurat atau tidak, semua ulama sepakat disyariatkannya untuk menutup apa? Wajah dengan burquq wan niqab, ya, dengan cadar. Ya. Dalam kitab-kitab fikih kita dapatkan itu, baik fikih Syafi'i atau yang lain, ya. Taib, sesuatu yang disepakati sebagai sesuatu yang disyariatkan. Ya. Cuman karena ghurbatul Islam, karena asingnya Islam, keterasingan Islam, sehingga yang seperti itu dianggap apa namanya aneh, ya, taib, tidak sadar bahwasanya itulah pakaian ummahatul mukminin, pakaian istri-istri Nabi SAW dan kaum wanita, ya, sahabat, para tabiin, wa'atba'u tabiin, itulah pakaian mereka, ya, taib, karena ghurbatul Islam, karena keterasingan Islam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan asing, kemudian menyebar, wa sayaudu ghariban, kembali lagi menjadi apa? Asing. Nah, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang ghuraba. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini insyaallah bisa difahami, nah, ya, dari apa yang kita telah dengar dari hadis Nabi SAW dan kisah tadi seorang yang jatuh dari apa? Ontanya. Nah, masih tersisa 5 lagi dari apa namanya? Mahdhuratul ihram. Nah, namun di sini ada satu hal yang sayang untuk kita lewatkan terkait dengan hadis pemuda yang jatuh dari apa? Ya, taib. Subhanallah. Ini menunjukkan barokah yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Ya. Kejadian yang terjadi di hadapan Nabi SAW. Ya. Yang ini hakikatnya adalah musibah, ya atau tidak? Musibah bagi orang ini. Tapi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kecuali ada apa namanya? Hikmah yang sangat besar. Ya. Bagi orang ini musibah. Ya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkannya, kesedihan, kehilangan jiwa. Ya. Ya. Tetapi untuk hikmah yang besar, di antara hikmahnya kebaikan bagi orang ini. Rasul mengatakan fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian. Sungguh orang ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Ini dalam bentuk dipastikan oleh Nabi SAW. Ya. berarti orang ini meninggal dalam keadaan apa? Baik, husnul khatimah. Ya. Ini musibah. Tapi tidaklah Allah menetapkan musibah, melainkan di situ ada apa? Hikmah yang demikian besar. Betapa banyak faedah dari kejadian ini. Yang faedah-faedah itu terus diambil, terus dimanfaatkan oleh umat ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak, ikhwan. Termasuk hari ini kita sedang mempelajari kisah ini, ikhwan. Musibah ini, ya. Hikmahnya demikian banyak. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan kisah ini banyak faedah yang beliau ambil. Ya. Secara umum kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, ahkam hukum-hukum yang terkait dengan orang hidup, ahkam hukum-hukum yang terkait dengan orang yang mati, bahkan juga berbicara tentang hari kiamat. Iya atau tidak? Ya. Coba sekarang kita mengambil faedah, ya, dari hadis ini. Kita sudah mengambil beberapa faedah tentang mahdhuratul ihram, di antaranya adalah yang terkait dengan hukum haji, ya atau tidak? Sudah berapa tadi yang diambil terkait dengan hukum haji? Satu, tidak bolehnya orang yang ihram memakai minyak wangi. Satu. Kemudian yang kedua, tidak bolehnya orang yang melakukan ibadah haji atau umrah menutup apa? Kepalanya. Dua sudah. Ya. Naam. Kemudian ada faedah yang lain terkait dengan ghuslul janazah. Memandikan apa? Jenazah. Ini dua ini terkait dengan orang hidup. Ya kan? Dan juga orang yang mati jika matinya dalam keadaan apa? Ihram. Ya. Terkait dengan ibadah haji dua ini. Tidak boleh memakai penutup kepala dan juga tidak boleh memakai minyak. Juga ada terkait dengan ghuslul janazah. Wajibnya memandikan jenazah. Rasul mengatakan ikhsiluhu, mandikanlah dia. Termasuk orang yang mati dalam keadaan apa? Taib, haji atau umrah, dimandikan ikhsiluhu. Di antara yang terkait dengan mandi jenazah adalah memandikan dengan air bima'in, dan disunahkan juga memakai apa? Sidrin. Memakai apa? Daun bidara. Ikhsiluhu bima'in wa sidrin. Sidr atau bidara itu adalah pohon yang ma'ruf, insyaallah banyak yang tahu ya di sini ya. Ya. Itu sidr kalau ditumbuk halus ya, kemudian dicampur dengan air, dikopiak ya, dikocok ya. Ya. Airnya itu akan berbusa. Nah, busanya inilah yang digunakan untuk busanya untuk membersihkan apa namanya? Ya, kepala. Busanya yang dipakai untuk membersihkan apa namanya? Kepala mandikan. Ighsiluhu bima'in wa sidrin. Ya. Kemudian terkait juga pembahasan tentang kafan, ya. Taib. Kemudian pemulasaraan jenazah yang khusus yang terkait dengan apa? Orang yang sedang haji atau umroh, ya. Taib. Terkait dengan hari kiamat, menetapkan adanya ba'ats, hari apa? Kebangkitan. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah. Menetapkan adanya hari kiamat, menetapkan adanya hari kebangkitan. Dan juga di sisi yang lain, ya, disebutkan juga tentang apa? Tentang ahwal keadaan manusia ketika dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan di antara mereka dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Fa innahu ya. Tub'atsu wa yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sungguh dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Ya. Fa subhanallah, ma'asyarul ikhwah. Di satu sisi musibah menimpa orang ini, ya. Tapi di sisi yang lain hikmah yang demikian mendalam. Maka taib, sungguh semua perbuatan Allah, semua keputusan Allah adalah keputusan yang penuh dengan hikmah, ya. Keputusan yang penuh dengan apa? Kebaikan. Tidaklah Allah Azza wa Jal menetapkan sesuatu kecuali banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, termasuk kisah ini. Ya, di satu sisi adalah musibah, namun sisi yang lain betapa banyak faedah yang bisa diambil, dan ini termasuk barokah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan faedah terkait dengan kisah ini terus mengalir ila yaumina hadza, sampai hari ini kita pelajari, kita mutalaah, ya, kita amalkan. Naam. Wabillahi taufik. Naam. Dan Nabi SAW tentunya beliau mendapatkan pahala, ya, atas apa yang beliau sampaikan, ya, sampai pada hari kiamat. Ya. Ini wallahu ta'ala alamu bisawab, ya, tentang empat mahdhuratul ihram, ya. Masih tersisa di hadapan kita lima mahdhurat, ya, perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk menyempurnakan pembahasan mahdhuratul ihram. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.